Nih, yang okay. Pasti aja juga akan tampil peserta kedua. Dari Indonesia, kita sambut ini dia, Putri! Mengapa getah dan berkebawa menjadikan Dan Soiman. Kibarkan merah putihnya. Okay. Kita mulai komentar dari Nasar Sungkar Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya ini buat Putri